بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وموالاه. ولا حول ولا قوة إلا بالله، أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى mengatakan: إذا عرفت هذا عرفت معنى لا إله إلا الله. Apabila engkau mengetahui hal ini, yaitu dua kaidah yang telah kita pelajari sebelumnya, maka engkau pun mengetahui makna la ilaha illallah. Wa arafta anna man nakha nabiyan aw malakan aw nadabahu aw istaghatha bihi faqad kharaja minal islami. Dan engkau pun mengetahui bahwasanya barang siapa berdoa, barang siapa meminta pertolongan kepada seorang nabi atau malaikat, atau berdoa kepadanya, atau beristighatsah kepadanya, maka sungguh dia telah keluar dari Islam. وهذا هو الكفر الذي قاتلهم عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. Dan inilah dia kekafiran yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerangi mereka karenanya. Fa in qala qailun minal musyrikina. Kemudian apabila seseorang dari kalangan orang-orang musyrik berkata, Nahnu na'rifu anna allaha huwal khaliqur raziqul mudabbiru. Kami mengetahui bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala dialah yang menciptakan, memberikan rizki, yang mengatur alam ini. Lakin ha'ula'i salihuna muqarrabuna. Akan tetapi orang-orang saleh ini adalah orang-orang yang didekatkan kepada Allah Azza wa Jal. Wa nahnu nad'uhum wa nanzuru lahum wa nadkhulu 'alayhim wa nastaghiitsu bihim. Dan kami berdoa kepada mereka, bernazar untuk mereka, menemui mereka untuk meminta kebutuhan-kebutuhan kami, beristighatsah kepada mereka. Wa nuridu bidzalika al-wajahata wasy-syafa'ata. Dan kami inginkan dengannya kedudukan dan syafaat di sisi Allah Azza wa Jalla. Wa illa fa nahnu nafhamu anna Allah huwa al-khaliq ar-raziq al-mudabbir. Dan bagaimanapun juga kami memahami bahwasanya Allah Azza wa Jal dialah yang menciptakan, memberikan rizki, yang mengatur alam ini. Jadi, mereka orang-orang musyrik beralasan bahwa syirik yang mereka lakukan dalam rangka mendekatkan diri mereka kepada Allah dan mendapatkan syafaat di sisi Allah Azza wa Jal. Faqul, maka katakanlah, kalamuka hadha madhhabu Abi Jahlin wa amthalihi. Ucapanmu ini adalah madhab Abu Jahal dan orang-orang yang semisal dengannya. قال الشارح حفظه الله تعالى الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى mengatakan الشيخ يخاطب العلماء والعوام. الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله berbicara kepada para ulama dan orang-orang awam. ومعنى نخاه في العامية أي استنجد به. Dan makna nakhahu di dalam bahasa orang-orang awam yaitu meminta pertolongan kepadanya. Yuqalu liman yanfi anna du'a as-salihin syirkun. ويقول المراد به التوسل بهم إلى الله يقال له كلامك هذا هو مذهب أبي جهل وأبي لهب وأمثالهم. Dikatakan kepada orang yang meniadakan bahwa doa kepada orang-orang saleh merupakan kesyirikan dan mengatakan bahwa yang diinginkan dengannya adalah bertawassul dengan mereka kepada Allah. Dikatakan kepadanya, ucapanmu ini adalah mazhab Abu Jahal, Abu Lahab dan orang-orang yang semisal dengan mereka, yaitu orang-orang musyrik di zaman Rasul alaihi salatu wassalam dan yang semisal dengan mereka. لأنهم يقولون لا يخلق ولا يرزق ولا يحيي ولا يدبر إلا الله. Karena sesungguhnya mereka mengatakan tidaklah menciptakan, tidaklah memberikan rizki, tidaklah menghidupkan, tidaklah mengatur alam ini kecuali Allah subhanahu wa ta'ala semata. ونحن نتخذ هذه الآلهة لتقربنا إلى الله زلفا. Dan kami mengambil sesembahan-sesembahan ini, yaitu mengibadahi mereka, agar mereka mendekatkan diri kami kepada Allah Azza wa Jalla sedekat-dekatnya. Kama qala Allah anhum, sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tentang mereka, وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ. Dan mereka mengibadahi segala sesuatu selain Allah yang tidak memadaratkan mereka, tidak pula memberikan kemanfaatan kepada mereka, seraya mengatakan sesembahan-sesembahan inilah para pemberi syafaat bagi kami di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala mengatakan, فإنهم يدعون عيسى وعزيرا والملائكة والأولياء يريدون بذلك كما قال تعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى وقال تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. Karena sesungguhnya mereka, yaitu Abu Jahal dan orang-orang yang semisal dengannya dari kalangan orang-orang musyrik di zaman Rasul alaihi salatu wassalam, mereka berdoa kepada Isa, Uzair, malaikat, para wali. Mereka inginkan dengannya sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, yang artinya, dan orang-orang yang menjadikan selain Allah sebagai wali-wali yang mereka ibadahi, mereka mengatakan, tidaklah kami mengibadahi mereka melainkan agar mereka mendekatkan kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Wa qala ta'ala, dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum, wa yaquluna ha'ula'i syufa'auna 'inda Allah. Dan mereka mengibadahi selain Allah yang tidak memadaratkan mereka dan tidak pula memberikan manfaat kepada mereka, seraya mengatakan, sesembahan-sembahan inilah para pemberi syafaat bagi kami di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi, di dalam dua ayat ini kita mengetahui bahwasanya tujuan orang-orang musyrik mengibadai sembahan-sembahan mereka, orang-orang musyrik di zaman Rasul alaihi salatu wassalam, tujuan orang-orang musyrik di zaman Rasul alaihi salatu wassalam mengibadai sembahan-sembahan mereka ada dua. Yang pertama, agar sembahan-sembahan tersebut mendekatkan mereka kepada Allah sedekat-dekatnya. Yang kedua, agar sembahan-sembahan tersebut memberikan syafaat kepada mereka di sisi Allah Azza wa Jalla. قال الشارح حفظه الله تعالى الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى mengatakan, المشركون الأولون يريدون ممن يعبدونهم مع الله التوسط لهم فقط. Orang-orang musyrik terdahulu menginginkan dari segala sesuatu yang mereka ibadahi bersama dengan Allah agar sembahan-sembahan tersebut menjadi perantara bagi mereka saja. Yaitu hanya itu yang mereka inginkan. La yaquluna innahum yakhluquna wa yarzuquna. Mereka tidak mengatakan bahwasanya sembahan-sembahan tersebut juga menciptakan dan memberi rezeki. Wa innama yaquluna, hanya saja mereka mengatakan, inna haulai syufa'auna syufa'aulana indallahi. Bahwasanya sesembahan-sembahan ini adalah para pemberi syafaat bagi kami di sisi Allah. Yaquluna inna hadha ta'zimun lillahi. Mereka mengatakan bahwasanya perbuatan kami ini, yaitu mengibadai sesembahan-sembahan tersebut, merupakan bentuk pengagungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala mengatakan, fa'idha ta'ammalta hadha ta'ammulan jayyidan, wa'arafta anna al-kuffara yashhaduna lillahi bitawhidir rububiyyati, وهو تفرده بالخلق والرزق والتدبير وهم ينخون عيسى والملائكة والأولياء يقصدون أنهم يقربونهم إلى الله زلفى ويشفعون لهم عنده وعرفت أن من الكفار خصوصا النصارى منهم من يعبد الله الليل والنهار ويزهد في الدنيا ويتصدق بما دخل عليه منها معتزلا في صومعة عن الناس. Maka apabila engkau memperhatikan hal ini dengan baik, dan engkau telah mengetahui bahwasanya orang-orang kafir di zaman Rasul alaihi salatu wassalam, mereka mempersaksikan bagi Allah tauhid rububiyah, yaitu keesaan Allah dengan penciptaan, pemberian rizki, dan pengaturan alam ini. Dalam keadaan mereka berdoa kepada Isa, para malaikat, dan para wali, yang mereka inginkan dari sembahan-sembahan tersebut, bahwa sembahan-sembahan tersebut mendekatkan diri mereka kepada Allah sedekat-dekatnya dan memberikan syafaat kepada mereka di sisi Allah Azza wa Jal. Dan engkau pun mengetahui bahwasanya di antara orang-orang kafir, terkhusus orang-orang Nasara, di antara mereka ada yang beribadah kepada Allah malam dan siang, zuhud terhadap dunia, bersedekah dengan apa yang ia dapatkan dari dunia, menyendiri di dalam tempat ibadah dari manusia. Wahuwa ma'ahada kafirun aduun lillahi mukhalladun finnari. Dan dia bersama dengan ini kafir, musuh Allah Azza wa Jal, kekal di dalam neraka. Bisabab i'tiqadihi fi Isa au ghairihi minal awliya'i. Disebabkan keyakinannya terhadap Isa alaihissalam atau selain beliau dari kalangan para wali. Au yad'uhu, au yadbahu lahu, au yandhuru lahu. Yang ia berdoa kepadanya, menyembelih hewan sembelihan untuknya atau bernazar untuknya. Tabayyana laka kaifa sifatul islami alladhi da'a ilaihi nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Dengan itu jelaslah bagimu bagaimana sifat Islam yang didakwahkan oleh nabimu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وَتَبَيَّنَ لَكَ أَنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ عَنْهُ بِمَعْزِلٍ. Dan jelas pula bagimu bahwasanya banyak dari kalangan manusia jauh dari Islam yang didakwahkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. وَتَبَيَّنَ لَكَ مَعْنَى قَوْلِهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَدَأَ الْإِسْلَامُ غَرِيبًا وَسَيَعُودُ غَرِيبًا كَمَا بَدَأَ. Dan jelas pula bagimu makna ucapan Rasul alaihi salatu wassalam, Islam bermula dalam keadaan asing dan akan kembali asing sebagaimana permulaannya. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Waffaqallahu al-jami' lima yuhibbu wa yardha. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka وأتوب إليك وتفضلوا بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.